Engkau yang datang seketika dengan kelipan memukau rasa, dan engkau pergi tinggal mimpi, tinggalkan sepi di hujung jalan ini. Engkau yang pernah membuat hati ku keliru, namun anehnya kau jua yang ku rindu. Kini sendiri ku harungi, terus mendaki hujan yang masih tinggi. Kini sendiri dengan hati ku gagahi, walau tanpa kau di sisi. Jiwa yang pernah kau beri masih berada rumpi, mengiringi perjalanan sepi hidup.